Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, kita akan membacakan ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18, saya akan membacakan bagi kita semua. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 14 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat 18 kita baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Beraku satu bagian lagi kita baca dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Saya membacakan ayat yang ke-13 sampai 14. Saudara sekalian membacakan ayat yang ke-15. Matius pasal 16 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Bersama-sama ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita tidak butuh waktu yang panjang ataupun cara yang rumit untuk menemukan bahwa banyak orang mempunyai ide tentang siapa Yesus Kristus. Dan ide itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada orang yang mengatakan, oh Yesus itu hanyalah orang Yahudi. Yesus itu adalah seorang moralis. Yesus itu adalah seorang filsuf. Yesus itu tidak lebih daripada Mahatma Gandhi. Saudaraku yang menarik lagi adalah beberapa orang mengaku diri sebagai reinkarnasi dari Yesus. Contohnya adalah Jesus of Siberia. Saudara bisa cek di Google, saudara akan bertemu dengan seorang yang mempunyai nama asli di Rusia sana, dekat Moskow, saudaraku, bernama Sergei Torop. Di dalam usianya yang ke-40-an sekitar itu, dia mengaku mendapatkan satu ilham, mendapatkan satu wahyu, suara di dalam hatinya yang mengatakan bahwa engkau itu sebenarnya adalah Yesus. Engkau adalah Yesus. Engkau adalah Yesus. Dan sejak itu dia meninggalkan pekerjaannya. Pekerjaan lamanya adalah polisi lalu lintas. Dia tinggalkan pekerjaannya dan dia sudah berkeluarga mempunyai 6 orang anak. Dan kemudian salah satu dari anak yang diadopsi waktu sudah cukup dewasa akhirnya menjadi istri yang keduanya. Dan dia mendapatkan wahyu dalam dirinya dan dia mengaku bahwa dia adalah Yesus. Sejak itu dia tinggalkan pekerjaannya, dia mengubah potongan rambutnya, menggunakan pakaian-pakaian seperti yang kita lihat di film-film Yesus. Kadang-kadang dia menggunakan pakaian putih, pergi kemana-mana dia memberitakan firman katanya. Dan kemudian dia memeluk anak-anak kecil seperti yang dia bayangkan tentang Yesus. Dan orang berpikir dia adalah Yesus. Sejak saat itu, saudaraku, Siberia menjadi satu tempat tujuan wisata. Jesus of Siberia? Apakah Jesus of Siberia ini adalah Yesus yang saudara dan saya kenal? Kalau itu tadi di Rusia, maka ada satu lagi yang di Brasil, suraku. Namanya Indri Kristo. Sudah tahu Kristo itu dari Kristus, Kristos. Indri itu adalah tulisan yang ada di atas salib Tuhan Yesus. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, suraku. Indri Kristo. Dan saat ini Indri Kristo mungkin sudah berusia sekitar 66 tahun. Hal yang sama terjadi, suraku. Dia merasa dirinya adalah seorang juru selamat. Yang mengaku diri saya adalah reinkarnasi dari Yesus. Sudah bayangkan, Indri Kristo dan Sergei Torop ini dua-dua sedang hidup saat ini, suruh. Belum mati. Jadi ada berapa banyak Yesus sekarang? Kalau itu di luar diri kita, sekarang mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Siapa Yesus menurut saya? Jangan-jangan, suraku, Yesus menurut saya itu adalah Yesus yang berbeda dari yang dikatakan Alkitab. Itulah sebabnya suraku penting buat kita untuk kembali kepada kitab suci, kembali kepada firman Allah, sehingga saudara dan saya tidak menjadi orang-orang yang menyembah imajinasi kita sendiri tentang siapa Yesus. Suraku, firman Tuhan mengatakan dia adalah anak tunggal Bapa. Hari ini kita akan mempelajari dua predikat Tuhan Yesus, yaitu dia, Yesus sebagai anak, dan Yesus sebagai gambar Allah. Apa artinya? Suraku, kalau firman Tuhan berkata bahwa dia adalah anak tunggal Bapa, di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, sudah membaca di sana, firman itu, yang di ayat yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, maka di ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan firman itu. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai anak tunggal. Nah, suraku, kata-kata anak tunggal ini saudara tentu masih sangat-sangat mengingat perkataan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes memberikan satu predikat yang sangat penting untuk kita mengerti bahwa Yesus adalah anak tunggal Bapa. Asraku, apa bedanya Yesus sebagai anak tunggal Bapa dan saudara dan saya yang juga disebut sebagai anak-anak Allah? Ada orang mungkin berpikir, loh, kalau Yesus itu anak tunggal, berarti kita gak mungkin jadi anak-anak Allah. Karena kalau namanya anak tunggal, berarti satu-satunya, suraku. Ya kan? Nah, kalau kita ini disebut anak-anak Allah, berarti tidak ada yang namanya anak tunggal. Nah, orang banyak, ya kan? Nah, sekarang jadi bagaimana, mana yang benar? Firman Tuhan mengatakan, suraku, bahwa Yesus adalah anak tunggal, the only begotten son, satu-satunya anak yang dilahirkan secara natural oleh Allah Bapa. Kalau saya bicara natural ini dalam pengertian dilahirkan dengan esensi yang sama, dengan ilahi yang sama. Jadi peranakan sejak dalam kekekalan. Sedangkan saudara dan saya juga disebut sebagai anak-anak Bapa di surga, tetapi bukan karena proses kelahiran yang memiliki esensi yang sama. Namun kita itu menjadi anak-anak Bapa karena saudara dan saya diadopsi. Nah, ini berbeda, saudaraku. Ya. Jadi sama-sama anak, tetapi Yesus adalah anak tunggal yang lahir. Karena dilahirkan, diperanakkan sejak di dalam kekekalan. Mengapa? Bagaimana bisa mungkin? Karena dia adalah Allah, saudaraku. Segala sesuatu sangat mungkin bagi Allah. Namun, saudara dan saya disebut sebagai anak-anak Allah karena kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, suraku, mari kita pikirkan sedikit tentang kata anak. Apa kaitan antara anak dengan bapanya? Kalau kita itu disebut sebagai anak Allah, Yesus sebagai anak Allah, apa bedanya? Ketika dikatakan bahwa Yesus adalah anak tunggal Bapa, dia dilahirkan, diperanakkan sejak di dalam kekekalan, berarti, suraku, dia mempunyai esensi yang sama dengan bapanya. Sama seperti kalau kita memiliki anak, maka anak kita mempunyai esensi yang sama dengan kita. Maksudnya begini, kalau kita adalah manusia, anak kita pasti manusia. Kecuali saudara ingin mengadopsi anjing menjadi anak. Tetapi anjing itu bukan anak natural kita. Semua yang menjadi anak natural kita mempunyai esensi dan natur yang sama dengan kita. Sehingga suraku, anjing hanya bisa memperanakan anjing, manusia hanya bisa memperanakan manusia, dan Allah hanya bisa memperanakan Allah. Nah, di sini kita melihat catatan kitab suci yang sangat detail tentang siapa anak tunggal itu. Dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, dia adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ini ada anak tunggal Bapa yang juga disebut sebagai firman, dan dia mempunyai esensi yang sama dengan Bapa, yaitu dia adalah Allah. Nah, suraku yang terkasih dalam Tuhan, berarti kalau anak, Yesus disebut sebagai anak Allah, itu artinya kita mengakui dia mempunyai kesamaan kualitas dengan Bapa. Dia mempunyai kesamaan natur dan esensi dengan Bapa. Kalau Bapa itu maha tahu, Yesus maha tahu. Kalau Bapa itu maha kuasa, Yesus maha kuasa. Kalau Bapa itu mencipta, maka Yesus itu mencipta. Kalau Bapa itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, maka Yesus juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu secara esensinya. Nah, suraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus disebut sebagai anak tunggal, itu artinya tidak ada yang lain selain Yesus yang diperanakan oleh Allah Bapa. Karena dia adalah anak yang tunggal. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus tidak diperanakan, tetapi Roh Kudus dikeluarkan dari keilahian Allah Bapa. Nah, suraku yang terkasih dalam Tuhan, tentu kalau kita ingin membahas tentang doktrin Allah Tritunggal tidak cukup di sini. Namun mari kita fokuskan kepada diri Yesus. Yesus sebagai anak tunggal itu berarti dia adalah satu-satunya pribadi yang diperanakkan oleh Allah Bapa sejak dalam kekekalan. Tidak ada yang lain, tidak ada Sergei Torop, tidak ada Indri Kristos, suraku ya. Nah, kemudian sebagai anak tunggal itu menunjukkan bahwa dia juga ilahi. Dia adalah Allah bersama-sama dengan Bapa di surga, bersama-sama dengan Allah. Dan dikatakan juga dia adalah firman. Firman itu berarti sesuatu yang sangat berkuasa, sesuatu yang oleh perkataannya segala sesuatu itu menjadi. Dan dia adalah firman, bukan hanya berhenti di sana, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Luar biasa. Bisakah saudara membayangkan Allah menjadi manusia? Tetapi itu terjadi, suraku, 2000 tahun yang lalu dan sudah dijanjikan puluhan ribu tahun yang lalu, suraku, bahwa Yesus akan lahir menjadi anak manusia. Dia adalah hamba yang akan hidup menderita. Dia akan menjadi tebusan, korban tebusan bagi semua orang. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan karena dia adalah firman, Allah yang menjadi manusia, dia bukanlah manusia yang menjadi Allah. Suraku, banyak sekali ajaran-ajaran sesat tidak bisa membedakan dua hal ini. Itulah sebabnya mereka tersesat ke dalam pikiran-pikiran manusiawi. Mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah manusia yang saking baiknya, saking sucinya, diangkat oleh Allah menjadi anak Allah. Nah, suraku, pengajaran seperti ini sudah melawan kitab suci dengan begitu gamblang. Yesus bukan manusia yang menjadi Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia baik bukan karena dia adalah manusia yang baik. Karena kitab suci mengatakan manusia tidak ada yang baik. Semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kalau Yesus itu baik, karena memang dia adalah Allah sumber segala kebaikan. Nah, suraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapa, itu berarti dia setara dengan Bapa. Kitab suci mengatakan dia memiliki kemuliaan Bapa. Ya, kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan diberikan oleh Bapanya kepadanya. Dan dikatakan juga dia penuh kasih karunia. Dia mempunyai penuh dengan kebenaran. Ada bersama-sama dengan Bapa sejak kekal. Ini adalah ciri-ciri dari keilahian Kristus yang dengan letterless hurufiah dinyatakan oleh Injil Yohanes mulai dari pasal pertamanya. Dan kemudian dimanifestasikan lewat kehidupan Yesus mulai dari pasal yang pertama itu sampai kepada pasal yang ke-21. Sampai kepada akhir dari Injil Yohanes. Menceritakan bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah yang setara dengan Allah. Nah, kalau disebut sebagai anak, berarti Yesus juga mempunyai relasi yang sangat dekat dengan Bapanya. Dia bukan ciptaan. Jadi dia adalah satu pribadi yang mempunyai hubungan dekat. Bahkan di dalam ayat yang ke-18 yang tadi saudara dan saya juga baca, di sana dikatakan anak tunggal Allah ini ada di pangkuan Bapa. Artinya ada kedekatan. Ada pengenalan pribadi yang sangat intim antara Yesus dengan Bapa. Nah, suraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kitab suci menyatakan Yesus sebagai anak tunggal Allah? Apa gunanya buat kita? Nah, suraku, ini sangat berdekatan, sangat erat sekali kaitannya dengan konsep keselamatan. Bagaimana saudara dan saya diselamatkan? Ketika saudara dan saya adalah orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka tidak mungkin kita yang sudah berdosa ini datang kepada Allah memberikan korban tebusan yang kudus untuk Allah yang Maha Kudus. Tidak mungkin. Karena apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan itu sudah tercemar. Itulah sebabnya kita membutuhkan seorang penebus yang menjadi sama dengan kita, tetapi dia mempunyai kekudusan yang bisa diterima oleh Allah. Dan karena tidak mungkin kita menemukan sang penebus itu dari kalangan manusia biasa, dari anak manusia, maka anak Allah harus menjadi anak manusia. Supaya saudara dan saya, anak-anak manusia ini bisa menjadi anak-anak Allah. Itulah yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Dan suraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Kristus menjadi manusia? Supaya dia menjadi korban tebus. Supaya dia bisa memuaskan keadilan Allah. Allah yang maha adil. Allah yang maha kudus itu tidak bisa mentolerir dosa sedikit pun. Setiap dosa harus mendapatkan penghakiman dan penghukumannya. Itulah sebabnya kalau manusia tidak bisa menanggung penghukuman dan penghakiman itu, maka kita membutuhkan pihak yang ketiga. Dan pihak yang ketiga ini haruslah kudus, sempurna, dan sama-sama manusia. Karena siapa? Siapa yang berdosa? Yang berdosa adalah manusia. Kalau yang berdosa adalah manusia, maka yang harus menerima hukuman adalah manusia. Tetapi siapakah manusia yang kudus? Tidak lain selain Allah yang menjadi manusia. Nah, lebih dari itu suraku suruh lihat. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, mengirimkan, menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Suraku, Alkitab menyatakan Yesus sebagai anak tunggal Bapa, supaya saudara dan saya juga mengerti dan mengenal betapa dahsyat kasih Allah atas kita. Suraku, kalau saudara dan saudara hari ini memberikan kepada saya secarik kertas, dan kemudian meminta saya untuk menuliskan nama di sana. Pak, tolong tuliskan nama, beberapa nama di sana, yang untuk orang-orang tersebut Anda rela mati. Ya, kalau saudara berikan saya surat, secarik kertas, berikan saya ballpoint, dan minta saya untuk menuliskan nama dari orang-orang yang untuk mereka saya rela mati menggantikan. Maka saudara akan mendapatkan dalam waktu singkat mungkin 1 menit 4-5 nama. Saya yakin saudara juga bisa melakukan hal yang sama, bukan? Betul enggak? Kita rela mati untuk orang tua kita. Kita rela mati untuk istri, untuk suami kita. Ya. Mungkin kita juga rela mati untuk orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Kita bahkan rela mati untuk anak-anak kita. Betul gak, saudara? Nah, tetapi kalau saudara memberikan kepada saya secarik kertas yang lain dan berkata kepada saya, tolong Pak, tuliskan di sana nama orang-orang, kalau ada, nama orang-orang yang untuk mereka Bapak rela menggantikan nyawa mereka dengan nyawa anak Bapak. Nyawa anak saya. Maka saudara akan mendapatkan kertas itu dengan begitu cepat karena saya tidak akan mengisi apa-apa. Saya tidak akan pernah menggantikan nyawa orang lain sekalipun nyawa orang tua saya dengan nyawa anak saya. Apakah suruh akan melakukan hal yang sama? Suruh mau menggantikan? Waduh, tetangga di sebelah itu kasihan ya. Ginjalnya itu rusak. Waduh, anak saya juga cuma punya satu ginjal. Tapi gak apa-apa deh, demi tetangga deh anak saya korbankan begitu. Kita tidak akan melakukan itu. Mengapa? Karena suruhku, hubungan kita dengan anak itu begitu spesial. Kasih itu begitu dalam. Karena anak itu lahir dari kita. Kita secara natural, ya, kita mempunyai satu hubungan yang dekat dengan anak yang kita lahirkan sendiri. Apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu merasakan sudah menggendong di dalam perut 9 bulan, 10 hari. Dan kemudian menyerahkan anak Anda untuk orang yang tidak Anda kenal, Anda mau? Tetapi suraku, satu hal yang ajaib. Yang Alkitab katakan dia penuh dengan kasih karunia. Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Siapa bisa menjelaskan kasih yang begitu dahsyat? Siapa yang bisa menjelaskan kasih yang begitu besar? Alkitab pun tidak bisa jelaskan dengan kalimat manusia. Hanya bisa menulis, karena begitu besar kasih Allah. Begitu besar. Kata begitu itu artinya tidak terlukiskan. Betul gak? Kalau kita bilang, wah kamu begitu pintar. Artinya pintar sekali. Begitu kan? Sangat-sangat pintar, tidak bisa dilukiskan. Itulah sebabnya, suruhku, saya tidak setuju kalau ada pemuda-pemudi begitu sering menggunakan kata begitu. Khususnya kalau memuji pacarnya. Ngegombal ceritanya, suruhku. Pakai bahasa-bahasa yang agak alay sedikit, ya kan? Waduh, mata kamu begitu besar. Waduh, hati-hati bisa tersinggung, ya kan? Itu mata atau lampu stopan di lalu lintas, ya kan? Waduh. Mukamu itu begitu putih. Wah, jangan-jangan saya dikira pucat, ya kan? Kata begitu itu artinya sesuatu yang tidak terungkapkan. Nah, saudaraku, demikian pula kitab suci menyatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi ketika kita menyebut Yesus sebagai anak yang tunggal, saudara harus ingat pula betapa besar kasih Allah atas saudara dan saya, orang-orang yang berdosa. Ketika kita memperingati Natal, kita memperingati bagaimana anak yang tunggal, anak yang satu-satunya itu diutus oleh Bapa untuk menjadi misionaris di dunia ini. Dia berikan yang terbaik, dia berikan yang terdekat dengan dirinya, dia berikan yang paling dia kasihi untuk mengasihi saudara dan saya. Natal itu begitu dalam. Satu kali saya menonton film di rumah, pencet-pencet TV kabel suruh aku. Ketemu satu film Natal. Ini mungkin kejadiannya baru minggu lalu. Judulnya Elf Man. Ya, seorang elf yang cebol itu suruh aku. Yang menjadi super dan seterusnya. Nah kemudian di akhir, hampir akhir cerita itu dia berkata, ya, Christmas is not about toys. Christmas is not about gifts. Christmas is about giving. Christmas is about giving. Ah, menurut saya, suruhku, ini memang bukan film Kristen. Mereka hanya menangkap bahwa Christmas, Natal, itu adalah saatnya beramal. Tetapi kehilangan makna yang sejati. Bahwa Christmas, Natal, itu adalah tentang Kristus. Kristus itu siapa? Kristus sebagai anak tunggal Bapa yang diberikan kepada saudara dan saya. Supaya saudara dan saya bisa menjadi anak-anak Allah. Yang tanpa kasih yang besar itu. Saudara dan saya hari ini masih hidup di dalam kegelapan. Tanpa kasihnya yang besar itu. Saudara dan saya hari ini masih dibelenggu oleh dosa. Tanpa kasihnya yang dahsyat itu. Saudara dan saya hari ini hidup tanpa pengharapan. Tanpa kasihnya yang dahsyat, besar, luar biasa itu. Saudara dan saya tidak mempunyai hidup yang kekal. Tidak mempunyai hidup yang baik. Nah saudaraku, lalu apa pula artinya ketika dikatakan Kristus adalah gambar Allah? Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaannya itu bisa kita lihat. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini artinya gambar. Gambar itu untuk dilihat. Gambar itu untuk dilihat. Kalau saudara hari ini sudah membawa uang ya, satu lembar uang. Raku, di sana ada gambar siapa? Soekarno-Hatta ya. Gambar ini Soekarno bukan? Ini bukan Soekarnonya, ini gambarnya Soekarno. Ini Hatta bukan? Ini gambarnya Hatta. Ya. Soekarno dan Hattanya tidak terlihat. Tetapi gambarnya terlihat. Demikian pula kalau saudara pergi ke kantor-kantor pemerintah, di sana akan terpampang foto presiden dan wakil presiden. Itu adalah gambar, picture. Gambar dari presiden dan wakil presiden yang saudara dan saya tidak lihat saat itu. Tetapi saudara tahu dia ada. Dan gambar itu mempunyai arti. Sama seperti gambar di dalam uang kita, logo-logo ini mempunyai arti. Kalau gambarnya semuanya sama ya, semuanya sama Soekarno-Hatta ya, atau misalnya tulisannya semuanya sama, lalu gambarnya itu diganti gambar unyil dan ucrit misalnya. Laku enggak? Enggak laku, suraku. Karena apa? Gambar itu mempunyai representasi, gambar itu mempunyai maksud. Demikian pula kalau semuanya sama, tetapi di sini tidak lagi menggunakan Bank Indonesia ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi menggunakan katakanlah bank abal-abal. Berlaku enggak? Enggak berlaku. Semua gambar, semua image di dalam uang ini itu mempunyai arti pengesahan. Demikian pula suraku, ketika dikatakan Yesus itu adalah gambar Allah, maka Yesus itu menyatakan siapa Allah. Yesus menyatakan siapa Allah yang setiap orang, semua yang ada di muka bumi ini tidak bisa menyatakannya seperti Kristus menyatakannya. Karena apa? Karena Kristus adalah satu-satunya anak tunggal Allah. Dia adalah satu-satunya gambar yang Allah berkenan untuk menyatakan dirinya. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kitab suci berkata tak seorang pun melihat, namun Yesuslah yang menyatakannya, ini menunjukkan bahwa satu-satunya jalan menuju kepada Allah Bapa tidak lain adalah lewat Kristus. Karena hanya Kristus yang memperkenalkan kepada kita siapa Bapa itu. Dan kalau saudara sempat membaca dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-15, di sana dikatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah Bapa tidak terlihat, dia adalah roh. Tetapi Allah anak menjadi manusia supaya manusia bisa melihat Allah di dalam dirinya. Maka saudara juga akan melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 9. Di mana di sana Filipus bertanya, Tuhan tunjukkan kepada kami Bapa itu yang di surga itu, tunjukkan kepada kami. Dan kemudian Tuhan Yesus menegur. Dia berkata, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, kata Yesus. Ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata saat ini, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu artinya suraku barang siapa mengenal Yesus, melihat Yesus, mereka mengenal Bapa. Karena apa? Yesus diutus oleh Bapa dan di dalam hidupnya, perkataan maupun perbuatannya, semuanya sinkron dengan apa yang dikehendaki Bapa untuk dinyatakan kepada manusia. Bukankah Yesus pernah berkata, suraku, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan kemudian suraku dalam bagian yang lain dalam kitab suci kita melihat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata bahwa aku hanya mengatakan apa yang Bapa perintahkan untuk aku katakan. Di sini kita melihat ada satu sinkronisasi, ya, kesamaan antara apa yang dikehendaki Bapa dengan apa yang dilakukan Kristus di muka bumi ini sedemikian rupa sehingga ketika orang melihat Kristus mereka melihat Bapa. Artinya gambar itu merupakan satu representasi yang sah. Kristus adalah wakil Allah di muka bumi ini ketika Dia berinkarnasi. Suraku, Dia adalah wujud kehadiran yang terlihat dari sebuah realitas yang jauh lebih besar yang tidak terlihat oleh mata kita. Demikian pula ketika saudara dan saya dikatakan sebagai, kita ini disebut sebagai murid-murid Kristus. Kita ini adalah Kristianoi. Dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, di sana dikatakan murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristianoi. Artinya apa? Kristus, Kristus kecil. Itu artinya saudara dan saya, ini saat ini ketika kita itu menjadi murid Kristus, saudara dan saya harus masuk di dalam proses sinkronisasi itu. Sehingga perkataan dan perbuatan kita semakin hari semakin menyerupai Kristus. Semakin kita menyerupai Kristus, Kristus semakin direpresentasikan. Representasi artinya apa? Dipresentasikan ulang. Dulu Dia pernah turun 2000 tahun yang lalu. Tetapi sekarang Dia dihadirkan kembali. Ya, itu ide dari representasi. Dihadirkan kembali lewat bentuk yang berbeda. Lewat bentuk yang lebih sederhana. Yaitu saudara dan saya. Orang-orang yang berdosa yang telah diselamatkan oleh Allah. Maka seharusnya hidup saudara dan saya adalah hidup yang dipersembahkan kepada Allah melalui Kristus dan hidup yang mencerminkan siapa Kristus. Nah, kalau kita mencerminkan siapa Kristus, maka kita juga akan menyatakan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Maka saudara akan melihat seperti dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Ya. Yesus di dalam murid-muridnya dan Bapa di dalam Yesus. Supaya murid-murid sempurna menjadi satu. Agar apa? Dunia tahu bahwa Allah Bapa yang telah mengutus Kristus dan bahwa Allah Bapa mengasihi mereka sama seperti Allah Bapa mengasihi Kristus. Nah, ini di sini kita melihat kaitannya antara Kristus sebagai gambar Allah dan saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi gambar Kristus. Sehingga melalui pemuritan, melalui kerinduan kita untuk mengikut Kristus di dalam langkah, di dalam kata, di dalam tawa, di dalam karya dan cipta. Saudara dan saya melukiskan Kristus, menghadirkan Kristus di tengah dunia yang gelap ini. Menjadi garam dan terang dunia. Dan pada saat yang sama, ketika kita menghantar orang kepada Kristus, orang-orang tersebut juga akan tahu siapa yang mengutus Kristus melalui Kristus. Yaitu Allah Bapa yang mengasihi mereka. Nah, suraku yang terkasih dalam Tuhan, satu kali saya ajak anak saya beli minuman bubble tea. Dan kemudian di samping penjual bubble tea itu ada sebuah toko roti dan di depan toko roti itu duduklah jongkok di sana seorang ibu-ibu tua jualan kerupuk. Ibu tua jualan kerupuk. Anak saya mengamati saya melihat-lihat ibu tua itu. Dan kemudian anak saya bertanya, apa yang akan papa lakukan? Saya akan coba menolong dia, saya bilang. Dan kemudian saya berkata kepada ibu tua itu, ini jualan kerupuk ya, kerupuknya berapaan? Oh 20 ribu, ya sudah, saya beli dua, 40 ribu. Karena bagi saya pikir suraku waktu itu bahwa, oh ya, buat dia 40 ribu itu mungkin hal yang sangat penting ya. Buat kita 40 ribu mungkin tidak terlalu sepenting dia. Maka saya berbuat kasih. Anak saya melihat dan mengamati. Nah waktu pulang saya bilang, papa nyesel. Mestinya papa harus berikan lebih banyak. Pada orang yang terlihat sangat butuh, kenapa kita tidak berani memberi banyak? Karena dia butuh. Nah, saya teringat kepada perkataan Tuhan Yesus, apapun yang kamu tidak lakukan kepada saudaramu yang paling kecil atau paling hina, kamu juga tidak melakukannya untuk aku. Nah, saya share pergumulan saya dengan anak saya. Nah kemudian beberapa peristiwa juga terjadi, suruh aku. Ya. Istri saya pamit dari rumah berkata bahwa, ah mama mau pergi dulu ya ke depan ke pos satpam. Lu ngapain ma? Kata anak saya. Lalu istri saya berkata, mama mau bagikan snack kepada pak satpam di depan. Oh anak saya melihat. Nah kemudian suruh aku minggu yang lalu, hari Jumat minggu yang lalu, bukan Jumat barusan ini. Anak saya itu dia membuat buku cerita berseri dalam bentuk elektronik. Dia tutup menggunakan password sehingga tidak semua orang bisa membaca. Lalu kemudian dia jual buku elektronik itu. Saya pikir ini nurun dari siapa ya? Saya ini bukan pedagang. Dari kecil saya disuruh berdagang tidak pernah berhasil. Ini saya kasih kamu mesin tik. Coba kamu tawarkan ke teman-teman kamu. Tidak ada satupun yang laku, suruhku. Saya tahu, saya tidak mempunyai jiwa pedagang. Lalu saya tanya anak saya ini, dari mana ya? Hari Jumat itu dia bilang, Pak, laku dua katanya. Laku dua. Hah, hebat banget kamu laku dua. Emang kamu jual berapa? Kamu dapat berapa? Saya dapat 6.000, Pak. Satu saya jual 3.000. Waduh, iya memang dia tidak jauh dari saya tahu. Ya, dia sudah bikin repot-repot, cuma dijual 3.000. Ya, tapi ada hasilnya kan. Lalu kemudian hari Senin berikutnya, suruhku. Hari Senin itu dia laku lagi menjual dua lagi, suruhku. Nah kemudian hari Selasa ketika bertemu dengan saya, dia cerita sama saya. Pak, laku lagi Pak. Kali ini kamu dapat berapa? Dapat 7.000. Nah saya pikir-pikir, kalau satu itu 3.000, kalau dua itu 6.000, ini kenapa dapat 7.000? Lalu saya tanya, loh kok bisa 7.000? Ya, saya naikin sedikit harganya. Saya pikir iya, karena sedikitnya masih segitu ya, kamu masih tidak jauh beda dari papa ya. Buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Suruhku. Nah kemudian yang membuat saya kaget adalah, suruhku, lalu saya tanya, lalu apa yang kamu rencanakan? Kemudian dia bilang, wah tadi begitu saya dapat 7.000 pak, saya pakai 5.000-nya untuk beli kue apek. Kue apek itu satu kue yang dijual di depan sekolah dia, suruhku, itu seperti kue serabi manis tetapi tanpa kuah itu, serabi kering gitu ya, kalau sudah tahu, lingkaran segini, tengahnya itu agak bulat, manis sekali. Dia beli, saya beli kue apek. Loh, 5.000 kamu beli berapa banyak? Kalau 5.000 itu saya dapat 7, Pak. 5.000 dapat 7. Nah, 7 itu kamu habisin semua. Saya tahu anak saya ini tidak suka makan snack. Dia hanya makan pada waktu jam makan, persis seperti saya. Maka saya tanya, loh lalu kamu apain? Saya berikan kepada satpam di depan. Dia dapat 7.000, 5.000 dia kasih satpam di depan. Suraku, itu hasil jerih lelah dia. Tapi dari sana suraku saya melihat, waduh, sedikit banyak dia mewarisi sifat-sifat saya, suraku. Dan suraku, sehingga orang itu mungkin lambat laun orang ketahu, kamu ini anaknya siapa sih? Kok beda banget? Anak lain masih main iPad, kamu sudah mulai menulis buku cerita. Anak lain bingung dengan perutnya sendiri, kamu sudah memulai membagi kepada orang-orang lain. Nah suraku, kalau orang bertanya kepada saudara, kamu ini anaknya siapa sih? Atau mungkin kalimatnya lebih spesifik, siapa Allah sebenarnya? Apakah orang-orang tersebut bisa melihat perbedaan antara saudara dan saya mengikut Kristus dan mengikut Allah? dengan orang-orang yang mengikut ilah-ilah yang lain. Saudaraku, satu kali Tuhan Yesus menegur para murid dalam Lukas pasal 6 ayat 46. Di sana dia katakan, "Mengapa engkau menyebut aku Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak mengikuti perintahku?" Banyak orang mengaku murid Kristus, tetapi hidup tidak mencerminkan Kristus. Banyak orang mengaku mengikut Allah, tetapi mereka tidak mencerminkan Allah hidupnya. Tidak penuh dengan kasih. Saudaraku, Alkitab mengatakan Kristus adalah anak tunggal Bapa. Kristus adalah gambar Allah yang sejati dan satu-satunya. Alkitab bercerita juga Kristus adalah juru selamat. Dia adalah Mesias. Dia adalah Immanuel. Dia adalah Firman yang hidup. Dia adalah anak Daud. Dia adalah anak domba Allah. Dia adalah batu karang yang teguh. Dia adalah pintu menuju Bapa. Dia adalah terang dunia. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah guru. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Alfa. Dia adalah Omega. Dan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Pertanyaannya adalah, seperti yang Tuhan Yesus tanyakan kepada para murid, menurut kamu, siapakah aku? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Rasul Yohanes juga menulis dalam salah satu suratnya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Siapakah Kristus buat Anda dan saya? Siapakah dia menurut Anda? Sudahkah kita menjadikan dia Kristus, Mesias, Juru Selamat, panutan hidup, terang dunia, gembala yang baik? Sudahkah Anda mengikut dia dalam perkataan dan perbuatan, dalam kata dan dalam langkah? Mari kita kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada-Nya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk Kristus, anak tunggal Bapa, yang Kau telah kirimkan menjadi tebusan bagi kami yang tidak mempunyai pengharapan dalam dosa ini. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam Kristus, Engkau menyelamatkan kami. Bukan karena kebaikan kami, tapi karena Engkau yang mengasihi kami. Karena Kristus yang berkorban untuk kami. Tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang mencerminkan siapa Tuhan. Tolong kami menjadi orang-orang yang membawa terang berita Injil itu dimanapun kami berada. Sehingga banyak orang mengenal Kristus dan melalui Kristus mereka mengenal Bapa mengasihi dunia ini. Pimpin kami Tuhan. Dalam minggu-minggu menjelang Natal ini, tolong kami untuk secara serius memikirkan tentang siapa Kristus dalam kehidupan kami. Dan bagaimana kami seharusnya menjalani hidup yang sementara ini. Biarlah Roh Kudus terus menuntun dan menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.